Mga tunim mo nung ahubahe, mangelek nimu ngahulaho, pangidoanmu sitahulehodo, asal mangpoi sonang rohami saleleng dohota. Setianimu nungahubahe, unang mardua ngahulaho, sudenai ito gabe balik do, las gabe hodo nalaho mardua dalan doho sipori. Horas ma diawito, hati ninggal homo.